Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kita melanjutkan pembahasan kita tadi sore tentang program imunisasi. Mengingat pentingnya masalah imunisasi ini, berbagai negara di belahan bumi secara internasional mengeluarkan segala upayanya dan biaya yang sangat besar. Imunisasi di Indonesia, pemerintah kita telah menginfakkan atau mengeluarkan biaya yang melebihi beberapa sisi pembangunan di sisi lainnya. Jadi memang program ini gak main-main. Kalau gagal karena disebabkan misalkan banyaknya antara lain pihak-pihak yang menolak imunisasi ini, termasuk ada beberapa sekolah-sekolah Kristen yang menolak imunisasi. Hati-hati ya. Di beberapa kota besar beberapa sekolah Kristen menolak juga imunisasi. Jadi jangan dikira bahwa penolakan imunisasi ini lambang bahwa dia seorang Islam yang Islamis, aktivis Islam, enggak. Banyak yang nolak. Rata-rata hujah mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk tadi pertanyaan yang disebutkan dan sempat diajukan kepada Dr. Ramzi, karena datangnya waktu maghrib dan suara yang mengganggu, sehingga mungkin penjelasan penting tadi dari Dr. Ramzi itu belum tercerna dengan sempurna. Ya, ini ada syubhat bahwa kalau katanya orang Maduraan sini, cih matager imunisasi ya, cukup asi, macam-macam bahasa Jawanya apa? Saja macam-macam. Imunisasi cukup air susu ibu. Maka kita nasihatin dia, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu bersikap sesuatu yang kamu enggak punya dasar apa? Ilmunya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan dianggap remeh. Omongan antum ini jangan dianggap remeh. Tahsabuhu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Anda mengira apa yang Anda ucapkan itu kecil remeh, ternyata itu di sisi Allah besar. Sering kita mendengar yang tadi saya permisalkan, ucapan-ucapan seperti itu di kampung-kampung. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ramzi. Dr. Ramzi ini spesialis anak, gitu ya Dr. Ramzi. Nah, kebetulan ustadz-ustadz itu temannya banyak dokter. Di samping yang ada di Jember ini ada dokter juga, Dr. Andi, spesialis bedah anak, gitu ya. Bayangkan anak kecil itu dibedah, spesialis itu. Ada lagi spesialis bedah anak di bagian vaksin apa, Dr. Aditya ya. Nah. Iya, dokter anak juga, tapi dia ada sedikit spesifikasinya di bidang vaksin. Jadi ada kaitannya dengan yang kita bahas. Ada dokter internis, ada anestesi, teman-teman kita itu dokter-dokter, bukan salafiyin yang benci Yahudi. Nggak tahu dokter Yahudi, dokter Ramzi benci Yahudi ya. Dokter Jamil, dokter Faisal benci Yahudi, benci. Nah, khawatir nanti tertuduh gak benci antek-antek Zionis. Repot. Nah, ASI tadi dijelaskan oleh Dr. Ramzi Ini anak mengutip keterangan beliau dan beberapa dokter lainnya. Dia memberi sistem kekebalan global, tidak spesifik. Jadi bahasanya itu anak ini atau bayi ini menjadi sehat, punya kekebalan tubuh, tapi tidak spesifik. Apa maksudnya? Ada beberapa jenis wabah penyakit. Ini ustadznya ngomong kedokteran karena temennya banyak dokter. Kalau salah monggo diluruskan ini. Nah, yang tubuh ini butuh mengenal virusnya. Kalau nggak kenal bahaya. Macan dikira kucing. Gimana kalau macan dikira kucing? Dikira cukup dengan bambu kecil ya, atau pakai sapu, sapu lidi lari dia. Dikiranya gitu. Ini macan. Anda pakai pedang saya dikejar sama dia. Barakallahu fikum. Nah, tubuh dengan adanya vaksin imunisasi ini diberi virus, misalkan virus cacar, supaya tubuh membentuk sistem kekebalan yang spesifik. Kalau tadi sifatnya tentara yang umum, tentara-tentara ya, armet dan yang lainnya ini, kalau ini Kopassusnya yang dibentuk ya. Kopassus khusus melawan cacar. Masuk lagi vaksin rubella, Kopassus khusus untuk melawan rubella. Masuk virus rubella, tubuh sudah kenal. Nah ini yang dulu saya dikenalkan waktu kecil. Nah ini rubella ini. Langsung dia membentuk sistem kekebalan tubuh. Gitu ya spesifik ya. Nah betul ternyata ya. Polio. Kalau dimasukkan, datang virus polio, tubuh gak kenal, bingung. Ya itu macan dikira ayam. Ternyata berbahaya. Ini macan. Gak cukup pakai pedang ini. Bukan sapi ya, Abu Mukarrabin disembelih apa waktu hari raya Idul Fitri diikat apa Idul Adha selesai. Macan enggak bisa diikat. Nah. Butuh senjata-senjata berat. Pasukan khusus. Imunisasi itu untuk membentuk sistem kekebalan tubuh yang lebih spesifik untuk mengenali virus-virus yang masuk dan segera melakukan perlawanan dengan izin Allah. Kalau meyakini ini sembuh, bisa melawan virus cacar, rubella dan yang lainnya karena imunisasi, syirik asghar. Faham? Bisa menjadi syirik al-i'timad alal asbab. Bersandar murni kepada sebab-sebab, bukan kepada kekuatan dan kebesaran Allah. Enggak, ini hanya asbab. Ini maksudnya. Jadi ASI, air susu ibu, bagus, gak ada yang menyangkal, kata Dr. Romzi, secara internasional memang memberi sistem kekebalan tubuh anak. Anak lebih pintar, lebih kuat ya, tahan banting, maksudnya bukan dibanting, maksudnya tahan banting dari penyakit ya. Barakallahu fikum. Namun dia tidak punya sistem kekebalan yang sifatnya apa tadi? Khusus, Kopassusnya belum punya. Batalion ini punya, batalion itu, batalion ini punya. Tapi Kopassus atau paskhasnya atau marinirnya belum punya. Dibentuklah imunisasi ini tadi, banyak pasukan khususnya, terbentuklah Yongap, batalion gabungan. Nah sekarang dibentuk Yongap itu, namanya MMR, bukan MLM ya. MMR. M yang pertama itu campak ya. M yang kedua gondok. Gondongan. Ya, gondongan. R yang ketiga rubella atau disilakan dengan campak Jerman. Ya. Memang Jerman, Singapura ini bikin masalah, ada flu Singapura. Ada campak Jerman. Nah, barakallahu fikum. Kita yang kena getahnya. Ya. Nah, karena vaksin untuk apa kan gondongan ini mahal itu ya, pemerintah belum mampu, pemerintah Indonesia belum mampu, kesian, semoga Allah beri kemampuan untuk memberikan vaksin ini gratis kepada masyarakat, nggak mampu masih Indonesia, sehingga yang ada adalah besok ini imunisasi MR saja, campak dan apa, rubella ya. Nah, Di Saudi sudah MMR sejak 2 tahun yang lalu. Bahkan sekarang tadi Anda ditunjukkan oleh Ustaz Rafiq dan Ustaz Alfian, ya, keterangan dari pemerintah Saudi bahwa vaksin atau imunisasi MMR di Saudi merupakan syarat, salah satu syarat utama diterimanya seorang yang mendaftar di universitas-universitas dan sebagai pegawai negeri. Di Indonesia belum kan? Belum. Bisa demo besar-besaran. Di Saudi gak ada demo-demoan. Alhamdulillah. Gak banyak komentator. Kalau di sana, di sini ini banyak komentator sampai menterinya dicela, menterinya dihujat, menteri dihujat. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ini penting. Di antara syubhat yang ditimbulkan atau dimunculkan, antara lain bahwa vaksin ini, vaksin rubella, sekali lagi, vaksin rubella itu belum mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ya, walaupun dia sudah mendapatkan sertifikasi halal kalau di dunia internasional dari beberapa majelis ulama di sana, termasuk di Saudi, di Malaysia dan yang lainnya. Di Indonesia belum ada sertifikasi. Tahu sertifikasi? Antum kalau ada makanan itu kan ada halal MUI gitu. Belum ada sertifikasinya. MUI belum setuju untuk divonis secara mutlak bahwa ini adalah vaksin halal bebas dari zat haram. Zat haram yang dipermasalahkan adalah tripsin babi. Kok pakai babi ya saja? Kenapa enggak pakai sapi, pakai kambing, pakai onta? Kan zen. Masalahnya enggak segampang itu ya ikhwan. Masalahnya ini panjang, para peneliti, dan di situ ada peneliti-peneliti yang terlepas yang muslim, hatta yang non-muslim atau kafir punya peri kemanusiaan masih. Dan itu diteliti oleh berbagai badan, berbagai lembaga, akademisi, ilmuwan-ilmuwan ikut meneliti secara internasional, diperiksa. Ini ada produk vaksin, dari mana? Dari Indonesia, diteliti secara internasional, yang mau mengkritisi banyak. Ini vaksin dari India, akan dikritisi oleh banyak pihak. Para pesaing-pesaing bisnisnya pun akan saling menjatuhkan, saling berebut. Sehingga hati-hati mereka mengeluarkan produk itu. Tentu pemerintah Saudi dalam hal ini, kalau Saudi sudah melakukan penelitian sampai mewajibkan setingkat itu. Ya. Anak-anak yang di sekolah gak mau divaksin itu bisa dikeluarkan. Barakallahu fikum. Dan asyai bisyai yudhkar, ya, karena sudah terlanjur disebutkan, maka ma'had as-salafi Jember terkait dengan yang tadi disebutkan, kalau ada wali murid yang mengatakan anak-anak besok Senin ini besok imunisasi, tolong minta tolong Ustaz jangan diimunisasi. Nah, minta tolong Ustaz jangan diimunisasi. Nasihat dulu. Gini loh ya akhi, coba di setel ulang nasihat yang kemarin. Enggak, intinya saya enggak mau imunisasi. Ini hak pribadi Anda. Oh, ya sudah, enggak apa-apa. Monggo, anak antum tidak diimunisasi. Sini ya ke kantor. Nah, apa? Ini ada surat mutasi. Nah, monggo anak antum dipondokkan di tempat lain. Masih banyak pondok di Indonesia. Bukan pondok Salafi Jember saja. Monggo. Silakan. Jadi kesimpulannya yang enggak imunisasi di Ma'had Salafi Jember dikeluarkan. Tasma'un? Nah, dikeluarkan. Loh kok kejem Ustaz? Enggak. Antum yang kejem. Melanggar fatwa ulama, melanggar, menentang himbauan dan perintah pemerintah Indonesia waliul amr. Ya. Dan antum dalam hal ini menyerupai pihak-pihak yang membahayakan. Menyerupai, mau meniru jejak mereka. Semoga antum tidak seperti mereka, Hizbut Tahrir dan yang sejenisnya. antum mengikuti jejak mereka. Banyak juga kawan-kawannya dari sekolah-sekolah Kristen yang menolak imunisasi. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, kembali kepada masalah isu tentang tripsin babi. Ketahui bahwa penjelasan beberapa kawan dokter kita yang terus mengikuti perkembangan ini, seminar demi seminar telah diadakan, majelis demi majelis diadakan, entah majelis kita ini yang ke berapa ribu sudah di Indonesia, itu menyimpulkan bahwa tripsin babi yang digunakan sebagai katalisator, bukan pencampur, bukan, jangan dikira ini vaksin dicampurin dudek sama apa kayak STMJ gitu, enggak. Ya, bayangannya jangan gitu. Ya. Bayangannya adalah yang perlu difahamin bahwa virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan itu akan dikembangbiakkan. Perlu media, butuh katalisator. Yang terpilih dalam hal ini yang lebih sesuai dengan tubuh manusia berdasarkan berbagai kajian-kajian adalah tripsin babi. Ih, ngeri ya. Ngeri memang. Tapi itu melalui proses. Setelah proses pembuatan vaksin itu dinyatakan selesai, maka tripsin babi ini harus dienyahkan. Bukan masalahnya sekadar ini menurut umat Islam haram, bukan cuma itu. Bukan cuma itu. Tapi justru keberadaan tripsin babi kalau tidak bersih dari vaksin itu akan mengganggu mutu daripada vaksin dan mengakibatkan dosis itu tidak terkontrol gitu ya, Dr. Ramzi. Nah, ketika dimasukkan ke tubuh berbahaya. Maka dilakukan proses sterilisasi pembersihan itu yang bukan ratusan ribu kali proses pembersihannya. Iya, disebutkan sampai jutaan miliaran kali dicuci. Antum nyuci baju dua kali capek. Nah, pakai mesin dilondrikan pewangi, multo, peputih, ya, is kemeng sudah. Ya. Ini bukan cuma 1000 kali atau 100 ribu kali, bukan jutaan, bahkan miliaran kali proses pembersihannya itu. Nah, nanti butuh pembahasan din. Ada yang namanya toharo itu babul istihalah, ada babu dan macam-macam lagi. Ya. Yang namanya at-tadhir. Lu itu najis, jangan khawatir. Dalam Islam diajarkan tadhirun najasat. Bukankah kita belajar bab tadhir an-najasat? Antara lain Nabi menyatakan idza dubighal ihabu faqad tahur. Tahu ihab? Ihab itu kulit bangkai. Bangkai itu najis apa suci? Najis. Tapi kalau melalui proses penyamakan dalam bahasa kita, idza dubigha al-ihab disama dengan garam dan beberapa metode, maka menjadi suci. Tadinya najis, berubah menjadi suci. Ada yang namanya istihalah. Tahu, afwan saja, air peceren. Ya, ini dibahas loh dalam fuqaha, dibahas ini. Tahu air peceren? Air peceren itu suci apa najis? Najis. Azzakumullah. Benda-benda najis tercampur di situ. Tapi di situ ada proses, kalau kata orang sekarang, penyulingan, ya, yang akan menjadikan istihalah hilang, ta'muhu wa launuhu wa rihuhu. Bahwa benda suci dalam beberapa pembahasan fikih yang telah terdapat ijma' ulama, ada hadis tapi dhaif, annal ma la yunajjisu syai'un illa ma ghayyara ta'mahu aw launahu aw rihahu, bahwa air suci yang terkena benda najis tidak akan ternajiskan selama belum merubah benda najis itu, belum mempengaruhi warnanya. Kalau warnanya sudah berubah berarti najis, atau mempengaruhi aromanya, aromanya mulai busuk berarti najis karena benda najis jatuh, atau berubah rasanya juga menjadi najis. Dibahas oleh ulama, benda najis jatuh ke dalam misalkan 1000 liter air tapi tidak merubah apanya, warnanya, tidak merubah aromanya, tidak merubah rasanya suci. Air sak tandon itu ada anak kencing kecil di sana, kencing di tandon. Ya. Wis buang. Ya enak sekarang kita di Indonesia banyak air. Lah di daerah yang enggak ada air gimana? Air sak tandon 1000 liter dibuang. Eman, maka diajarkan dalam Islam bahwa air suci ketika disentuh atau kemasukan benda najis selama tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya tetap suci. Lu tercampur loh logika ini. Emosi, atifiyah berbicara. Masukkan kencing loh, Ustaz. Iya. Antum ini mau bicara membahas fikih atau mau ngamuk-ngamuan? Kalau mau bahas fikih, ini loh ulama berbicara dalam bab thaharah. Antara lain idza balagal ma'u kullatain la yunajjisuhu syai'un. Kalau air suci itu sampai volumenya 2 kullah, khilaf kalangan ulama 1 kullah itu berapa? Itu pembahasan di fikih, pelajari nanti. Ya. Maka tidak ternajiskan oleh benda najis yang masuk ke dalamnya. Hadis ini dibatasi oleh ijma'. Ijma' konsensus ulama fuqaha bahwa ya tidak ternajiskan kalau volumenya sampai 2 kullah apabila tidak merubah apanya? Salah satu dari 3 sifatnya. Warna, rasa dan baunya. Lah dalam perkara vaksin pun dibahas masalah ini oleh ulama. Masyayikh itu tahu, majlis bahas gitu, bareng masyayikh pinter-pinter ini. Ya. Ditambah tim-tim ahli. Ya. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi pada akhir fase vaksin setelah dinyatakan berhasil, setelah dinyatakan berhasil itu bersih dari apa? Unsur tripsin babi tadi. Ada tidak semua vaksin pakai tripsin babi, ada yang pakai sapi. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini satu masalah penting dan nanti asatidzah insyaallah semoga Allah beri taufik kepada beliau-beliau ingin membahas secara fikihnya. Penting bagi salafi untuk membuat ini, membantah syubhat-syubhat. Nah, terkait ini MUI belum berani memberikan sertifikasi karena vaksin rubella masih dipertanyakan. Mengingat ini, maka Menteri Kesehatan, Menkes, Menteri Kesehatan, bukan Menpora ya. Tahu Menpora, Menteri apa, Pendidikan dan Olahraga, apa, Menteri apa? Hah? Pemuda dan Olahraga, bukan. Menkes, Menteri apa? Kesehatan, mengatakan bahwa vaksin rubella yang diimpor ke Indonesia itu adalah bersih dari zat-zat yang haram. Wah, komentar ini Indonesia memang. Wah, koran-koran, wartawan dapat kerjaan. Nah, dapat objekan. Hah? Gimana menurut pendapat Bapak pernyataan Menteri Kesehatan ya, yang menyatakan bahwa vaksin rubella dinyatakan bebas dari zat haram. Wah, komentar. Ada yang mengatakan ini bukan wewenang Menkes halal haram. Menkes itu bicara sehat dan tidak sehat. Kalau halal haram itu adalah wewenangnya siapa? MUI. Betul enggak? Enggak ada yang berani jawab. Nah, betul enggak? Betul, jangan takut. Nah. Cuma cobalah tenang dipikir, ya. Dipikir dengan tenang dulu. Jangan terburu-buru. Menkes ya, apa sih komentarnya? Dia mengatakan bahwa vaksin rubella yang diimpor ke Indonesia ini bersih dari zat haram. Yang dipermasalahkan zat haram apa maksudnya? Tripsin babi. Ya. Sebatas itu. Kalau masalah halal dan haram yang wewenang ulama itu adalah contohnya. Kodok itu halal apa haram? Bukan Menkes yang jawab. Ulama. Tupai. Halal apa haram ya tupai itu? Ulama yang bahas. Ya. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minas siba. Ah, dalil. Ka Kaidah fikih mengatakan itu hanya ulama. Kopi yang keluar dari tubuh apa? Azzakumullah, dari tubuh apa itu? Luwak, ya. Halal apa haram? Ulama bisa membahas, dibantu tim ahli. Gitu. Silakan. Babi halal apa haram? Hah? Kok ada yang takut sih? Babi halal apa haram? Haram. Jangankan MUI, Satpol PP wajib menyatakan babi haram. Ya, pedagang di pasar wajib mengatakan haram. Menkes enggak bicara ini. Menkes sedang berbicara vaksin yang dipermasalahkan ini. Apakah tripsin babi yang haram itu masih ada ataukah tidak? Menkes menjawab sesuai porsinya, mengatakan vaksin yang kami datangkan ini adalah bebas dari zat haram. Kenapa beliau mengatakan ini? Berdasarkan laporan tim ahli yang meneliti. Nah, tapi di sini nih memang ya Allah menyedihkan. Komentar saring menyerang di media massa sehingga menimbulkan kegaduhan, sehingga ada pihak-pihak ketiga yang ingin memisahkan rakyat dengan pemerintahnya, yang ingin mengadu domba dan menghilangkan kepercayaan rakyat kepada pemerintahnya, punya kesempatan ini. Entah itu orang komunis, entah itu teroris, radikalis, ataukah antek-antek Amerika, ataukah Yahudi, banyak orang ketiga di sini memanfaatkan nih. Makanya cobalah kita lebih berkhidmat permusyawaratan dengan adil dan yang beradab. Masih ingat ini? Sikap berkomentar sembarangan itu tidak Pancasilais, apalagi Islami. Tidak. Tidak benar itu, tidak adil dan tidak beradab. Berkomentar sembarangan di media massa, isinya provokasi, sama sekali bukan sebagai warga negara Indonesia yang punya tanggung jawab menjaga, mengawal keutuhan negeri dan negara ini. Ikhwani fi din azza, kalau memang betul belum di situ, masih belum, suratin dong, disuratin menterinya. Pak Menteri, maaf. Kami ingin cepat ini membantu program pemerintah. Tapi monggo cepat vaksinnya di apa? Kita teliti bersama. Kita teliti. Tertutup. Enggak usah buka-bukaan gitu. Enggak bagus. Ya. Ikhwani fi din azza Allah wa iyakum. Pemerintah Saudi lebih hati-hati dalam hal ini. Lebih terkontrol. Dan mereka sudah menggunakan vaksin MMR. Sebagaimana telah dijelaskan tadi. Kemudian, di antara syubhat yang muncul di tengah-tengah sebagian pihak, bahwa di situ banyak ilmuwan yang menyatakan bahwa imunisasi berbahaya. Perhatikan, ilmuwan. Antum dengar ini langsung jalan. Ilmuwan, ilmuwan tuh macam-macam. Iya kan? Ilmuwan di bidang apa sih? Maka dijawab oleh para dokter kita berdasarkan hasil penelitian. Ya, bukan asal-asalan ini ya. Dijawab bahwa ilmuwan yang sering dikutip di buku atau tabloid-tabloid atau milis-milis ternyata bukan ilmuwan ahli vaksin. Nah, katanya orang Arab, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Barang siapa yang sok berbicara sesuatu yang bukan bidangnya, akhirnya mendatangkan yang aneh-aneh. Nah, disebutkan di sini. Melainkan yang disebut ilmuwan, betul memang ilmuwan, melainkan ahli statistik, ilmuwan dalam bidang statistik. Yang satu psikolog, ilmuwan dalam bidang psikologi. Yang satunya homeopati, ya, urusan kanker ya, atau urusan apa itu? Hah? Nah, di sini tertulis homeopati itu artinya kanker. Nah, ya, kemudian ilmuwan bakteriologi dalam urusan bakteri. Kemudian ada ilmuwan sarjana hukum, kan ada bahkan wartawan. ya. Disebutkan nama-namanya, ini bukan perkiraan, nama-namanya Pak ini pada tahun sekian ini, ana malas baca nama-nama Inggris semuanya. Ya. Doktor ini, profesor ini ternyata bidangnya itu tadi, statistik, bidang kanker. Bukan ahli vaksin. Ini yang ngomong yang dikatakan ilmuwan. Kemudian yang berikutnya, peristiwa dokter siapa di Inggris yang kemudian dipenjara? Oh, siapa? Keri itu. Apa? Dokter? Whitefield katanya. Ada seorang dokter melakukan katanya penelitian yang akhirnya hasilnya apa katanya? MMR menyebabkan autis katanya. MMR menyebabkan autis. Nah, setelah di sini ada MMR menyebabkan autis. Nah, demikian hasil penelitiannya. Setelah dikaji, wah, ketika ada berita ini masuk di media, rame kan? Akhirnya para ilmuwan di bidang ini bangkit. Lembaga dan badan-badan kesehatan di bidang ini bangkit melakukan penelitian. Enggak dibiarkan. Dan terbukti ternyata, monggo, dokter ini berdasarkan data-data yang kurang secara jumlahnya, ya. Data itu harus lengkap gitu loh. Ya. Kedua, nah, apa? Jumlah yang autis cuma 3. Dan ternyata sebelum diimunasi memang autis anaknya. Gitu loh. Antum enggak usah jauh-jauh ya thalabatul ilm. Ini ana kasih misal dalam bidang hadis. Misalkan hadis ini sahih. Siapa yang mensahihkannya? Ibnu Hibban. Nah, seorang pelajar tahu. Ibnu Hibban. Tunggu, Pak. Siapa yang mensahihkan? Bukhari. Oh, jangan macam-macam. Loh, kenapa kok Ibnu Hibban? Tunggu dulu, dia seorang ulama memang luar biasa. Tapi Ibnu Hibban itu terkenal mutasahil fi tawthiqil majahil. Dikenal sangat bermudah-mudahan, kriteria penyaringannya itu sangat lemah, bermudah-mudahan dalam mensikohkan perawi-perawi yang majhul. Fulan sikoh. Ketika dipelajari oleh ahli hadis, majhul. Gitu lah. Ijtihadnya Ibnu Hibban enggak diterima. Muhaddits cuma dalam bidang ini dia bukan bidangnya. Ya. Barakallahu fikum. Hati-hati. Ini sudah ada ijma loh. Ijma ulama. Kok tahu antum? Loh, disebutkan oleh Ibnul Munzir. Ya. Dalam kitabnya Maratibul Ijma, mahlan-mahlan ulama menyebutkan Ibnul Munzir dengan segala kehormatan dan keilmuannya, tetapi dia termasuk mutasahil dalam menukil ijma. Dibahas oleh ulama. Ini contoh ya, dalam bidang yang mungkin antum menggeluti. Enggak sembarangan dalam bidang ini. Nah, dalam bidang imunisasi pun sama. Melalui kontrol dari berbagai pihak. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Demikian beberapa penjelasan, mungkin ada yang terlupakan. Ada yang terlupakan, Dr. Jamil, Dr. Ramzi. Disebutkan bahwa imunisasi ini dapat menimbulkan efek samping yang diberikan kepada anak yang sehat. Bahaya loh, nanti bisa apa katanya? Ada yang mati, ada yang lumpuh, ada yang apa? Ya tadi autis. Antum jangan gampang kemakan isu seperti itu. Alhamdulillah Dr. Romzi, Dr. Jamil dan dokter-dokter kita yang lainnya itu membuka pintu untuk antum apa? Bincang, ngobrol. Tanya, tanya supaya tahu jawabannya. Dijelaskan di sini tentang syubhat tadi bahwa syubhat itu tidak benar. bahwa vaksin adalah zat yang berbahaya yang banyak efek sampingnya yang ditimbulkan saat diberikan kepada anak yang sehat. Dijawab oleh tim dokter kita berdasarkan keterangan ahli-ahli bahwa vaksin merupakan produk yang aman. Hampir semua efek samping vaksin bersifat ringan dan sementara. Seperti nyeri pada bekas suntikan, ya pantas. Diselentik aja sakit. Ada bekasnya ya, Fi. Nah, dijiwit, ya. Ada apa lagi jarum masuk ke tubuh. Nah, barakallahu fikum. Oh, panas Ustaz. Ya pantas panas, long virus. Dia belum coba melawan tubuhnya ya, begitu kan? Pantas biasa, normal itu. Nah, kemudian atau demam ringan. Demam, bengkak, merah setelah imunisasi adalah reaksi yang umum terjadi setelah imunisasi. Umumnya akan hilang dalam 3-4 hari insyaallah. Walaupun kadang-kadang ada yang berlangsung lebih lama panasnya. Tergantung kondisi anak-anak masing-masing dan perawatan di rumah. Jangan selalu melulu imunisasinya yang disalahkan. Di rumah gimana bapak ibunya merawat? Penting ya? Jangan selalu imunisasi dan dokternya yang disalahkan. Antum sebagai orang tua gimana di rumah? Nah, barakallahu fikum. Kemudian, walaupun kadang-kadang ada yang berlangsung lebih lama. KIPI, apa itu KIPI? Kejadian ikutan pasca imunisasi, ini ada badannya khusus. Jadi anak yang diimunisasi itu, apa terjadi setelah itu? Ada badan khusus yang meneliti. Jadi enggak kemudian imunisasi pulang, enggak. Ada penelitian. Nah, badan khusus yang mengikuti kejadian ikutan pasca imunisasi. Mencakup semua kejadian sakit pasca imunisasi. Disebutkan macam-macamnya. Dan masih banyak syubhat-syubhat yang lainnya. Enggak cukup waktu kita berbicara tentang syubhat-syubhat itu. Tapi ada sebuah kesimpulan. Supaya kita tidak lelah dalam hal ini. Ya? Supaya kita tidak lelah. Bahwa banyak syubhat yang beredar itu sudah terbantah oleh tim-tim ahlinya. Kedua, dalam perkara ini sudah ada fatwa ulama Islam terkemuka. Nah, dalam perkara ini, yaitu imunisasi adalah program yang digalakkan, diseriusi, dibiayai dengan mahal dan diperintahkan oleh waliul amr. Dalam program imunisasi ini ada upaya pembentukan sistem imun ya, yang sifatnya kelompok, komunitas, sebuah kampung, sebuah desa, bersama-sama, kebersamaan. Bahkan pelaksanaan imunisasi kadang-kadang serentak sedunia ya. Indonesia termasuk yang ditekan oleh dunia untuk melakukan apa? Imunisasi. Negara kita tertinggal dalam beberapa vaksin dibandingkan negara-negara, jangankan negara maju, bahkan beberapa negara miskin seperti Kamboja. Indonesia tertinggal dalam beberapa halnya karena di Indonesia ini terlalu banyak yang komentar ya. Barakallahu fikum. Maka seorang ahli sunnah, nasihat dari asatidah untuk bersama-sama menghormati program pemerintah Indonesia. Kedua, untuk tidak ikut-ikutan berkomentar yang asal-asalan. Bukan ahlinya, tidak punya data yang benar. Yang berikutnya, kita menghormati fatwa ulama yang telah memfatwakan bahwa imunisasi masyru' disyariatkan dengan tujuan yang telah disebutkan tadi. Demikian himbauan dari asatidah. Jika ada pertanyaan, dan semoga tidak ada, bisa diajukan kepada tim dokter kita. Karena tim dokter kita juga mau belajar, punya keluarga, sibuk, bisa disalurkan melalui Ustaz Abdullah Imam, atau melalui Ustaz Alfian, atau melalui siapa lagi? Ustaz Abu Abdillah Wates ya. Monggo di SMS-kan. Tapi jangan cari-cari syubhat. Jangan kulaan syubhat. Tahu kulaan syubhat? Ada ikhwan kerjanya kulaan syubhat. Ya. Buka internet browsing. Ya. Nah. Browsing cari syubhat, lemparkan lagi ke dokter kita. Capek dokter kita. Jangan ya, akhi. Anta ala salama, ente sudah dalam keadaan selamat dan terlindung. Jangan cari-cari syubhat. Ya. Nanti kena syubhat beneran enggak bisa jawab, masuk pemikiran-pemikiran yang berbahaya. Dan nasihat kami, himbauan dari Ma'had kepada teman-teman di wilayah Jember, teman-teman salafi setidaknya, dan masyarakat muslim, saudara-saudara kita lainnya, sebagai warga negara Indonesia yang benar-benar mencintai ya, negaranya, mencintai masyarakatnya, hendaknya menghormati program pemerintah dan mendoakan pemerintah kita untuk selalu mendapatkan hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan pemerintah kita untuk Allah lindungi dari makar-makar musuh-musuh Islam. Demikian, wallahu a'lam bisawab. Semoga keterangan ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada saran dan masukan, monggo disampaikan kepada jalur-jalur yang telah disebutkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.